ada yang tanya di IG-nya nih, Keja Zuli kok sampai kayak gitu, itu tirakatnya apa, riadahnya apa? Dewi Mbak Yai, Keja Zuli gak tahu. Keja Zuli itu gak pernah bahagia, artinya bersifat duniawi, Yai gak tahu. Kebahagiaan beliau itu murni untuk khidmah kepada santri, murni untuk ngaji, untuk mulang, ngaji, mulang, ngaji, mulang. Makanya riadah tirakat model ngono itu dadi penae anak turune Keja Zuli, putra-putra Keja Zuli, putu-putu Keja Zuli. Ya pancen Allah Subhanahu wa taala kan dawuh pancen wa amal jidahu fa kana li ghulamaini yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salih wa kana abuhuma salih. Duriyah coy sailengku ya nang kitab Tobari apa nang tafsir nang Tobari ya riwayat Imam Tobari apa piye ya dawuhne iku duriyah ke-9 atau ke-7. Artinya jauh sekali. Itu dijogo sampai Allah Subhanahu wa taala. Nangkone iku dalil ketaatan kita ini sangat menentukan nasib anak-anak kita. Pancen solahul aba iku sababun li solahil abna. Mane Mbah Jazuli kaya ngono, putra-putra, putu-putu kopene kaya ngene. Mangane kaya jenengan-jenengan kabeh kudu ileng ngambe apa sing didhawuhne Sa'id Ibnul Musayyab. Inni la usalli fa azkuru fi salati walati fa azidu salati raja'an ufadu fihi raja'an an ufadu fihi. Aku iku terus salat, aku iku terus berbuat baik. Ngekeh-ngekehno salat. Dan dalam setiap salatku, dalam setiap perbuatan baikku, aku selalu mengingat-ingat anakku, nyebut anakku. Harapanku barokah akmal as-shalihah yang pernah saya lakukan anak-anakku itu dijogo oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dimaremno nalika aku wis mati kelawan amal sing apik dilakoni anakku tuku. Lan Muhammad Ibnu Munkadzir itu ya tahun dahulu ini Pak. Innallaha la yahfadzu birrajul as-salih. Innallaha la yahfadzu birrajul as-salih waladahu wa walada waladihi wadwairat allati hawlahu. Allah Subhanahu wa taala, sebab awakmu gelem nglakoni barang sing apik, iki bakale anak-anakmu, wilayah nang sekitarmu, daerah-daerah sekitarmu, putu-putumu, daerah-daerah sekitarmu kabeh dijogo oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadwairat allati haulahu. Mangane kan sing salih siji tapi sing kaangkat kabeh. Pondok-pondok ning ndi wis to? Misale Lerboyo, misale Ploso. Sing luwih terkenal jeneng desane, jeneng daerahe. Lerboyo, Ploso, Sarang, Tegalrejo, Langitan. Pondoke apa jajal Langitan jenenge? Mesti gak ileng we. Awakmu paling ngerti pondok Lerboyo apa jenenge? Hidayah itu mengatakan sebabnya bujumu ngelirboyo ada? Kau yang ngerti Sarang apa jenis ini? Sehingga angkat desa ini, Al-Anwar, paham gak? Lep loso apa jenis ini kode? Iya, harus ini gak apa-apa. Udah iya, kan itu Fala fama yazaluna bihifdin minallahi wasidhi. Mergo awakmu sing apik, anak turunmu selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu ditutupi kesalahan-kesalahan dan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane kalau awake dhewe masih ora tok sesat, yo panggah kopen ae. Sebab di atas kita ada Kiai Jaji. Di atas kita ada para masai. Ora tok sesat lah. Mana kalau usah terlalu bangga mergo awake dhewe kok wah ngalor ngidul ditutupi wong, ngalor ngidul diopeni wong, wandur wong pengen piye. Tapi gak mergo awake dhewe, tapi murni mergo bapak-bapak ya dhewe, mbah-mbah ya dhewe sing luwih.